Mitra Bisnis, Indopos menulis, Indonesia saat ini adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Namun kondisi demokrasi saat ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, malahan banyak terjadi konflik di masyarakat yang penegakan hukumnya juga masih lemah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa. Pak Fatwa, apa komentar Anda soal ini? Jadi, kalau dikatakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, itu benar ya. Nah, tetapi dalam praktek kita ini kan masih demokrasi formal ya, formalistis dan demokrasi konstitusional, tetapi belum demokrasi dalam realitas substansial ya. Tapi itu kan namanya perjuangan, tetapi secara konstitusional itu kan memang sudah diakui. Jadi kalau kita melihat misalnya di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu kan selalu jelas, terutama mengenai hak asasi manusia, pasal-pasal dan ayat-ayatnya, dan kita juga sudah berapa kali didapat kehormatan di PBB, dihargai dan masuk di dalam tim negara-negara yang anggota HAM di PBB. Jadi ini sebenarnya demokrasi itu kan suatu proses ya, suatu proses. Bahwa prakteknya banyak yang menyimpang, itu suatu hal tersendiri. Bagaimana dengan pendapat beberapa pihak yang menyatakan Indonesia merupakan negara yang berhasil menerapkan demokrasi? Tercermin dari sistem pemilu yang berhasil kita lakukan secara langsung, bahkan lebih dari Amerika. Tapi beberapa pihak yang lain mengatakan, secara substansial kita justru gagal menerapkan demokrasi. Jadi kalau dari sistemnya, itu kan memang di Indonesia lebih langsung daripada Amerika Serikat itu ya. Semua orang tahu sebagai pengetahuan umum, tetapi di sini secara substansial itu kita melihat prakteknya itu masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sangat berat di lapangan. Misalnya masih ada jual beli suara dan praktek kolutif dan transaksionis, politik uang lah jelasnya begitu. Itu kan saya kira di negara-negara lain yang disebut juga negara demokrasi terbesar tidak sampai sejelek di Indonesia dalam praktek di lapangan. Lalu, pembenahan apa yang harus dilakukan agar kita bisa menjadi negara demokrasi yang lebih baik, Pak? Memerlukan reformasi yang dimulai dari partai-partai, ya, sistem kepartaian, terutama pendidikan politik dari partai. Karena yang paling bertanggung jawab untuk pendidikan politik demokrasi ini adalah partai-partai, karena partai itulah sebagai pilar utama di dalam demokrasi. Ini kan memang semua tanggung jawab partai, tapi jadi mesti dimulai pembenahan itu dari partai. Karena untuk partai-partai lah yang pemasok pejabat sekarang, pejabat politik di legislatif, parlemen, di eksekutif sampai yudikatif itu semua pangkalnya itu adalah proses politik yang dari DPR ya, dari parlemen, dan parlemen itu perpanjangan tangan, DPR itu perpanjangan tangan dari partai politik. Itu semua kembali dari partai politik. Juga kalau misalnya masalah korupsi, itu juga yang jadi partai pemasuk SDM pejabat, partai juga yang memproduksi pejabat-pejabat kolutif dan koruptif. Jadi saya ini sebagai seorang pendiri partai dan masih seorang pemimpin partai, ini justru saya mengatakan ini sebagai sikap introspeksi saya sendiri. Jadi ini kalimat atau kata-kata dari seorang yang terjun di dalam kepartaian. Karena saya kebetulan mengalami didikan politik itu dari para pemimpin-pemimpin politik masa awal kemerdekaan. Artinya sejak pemilu tahun 55 itu, saya sudah masih remaja itu sudah mengikuti praktek-praktek politik dari dekat langsung kepada pemimpin-pemimpin politik masa itu. Sangat-sangat jauh beda nilai dari pemimpin-pemimpin politik zaman sekarang ini. Sekarang ini kan sulit sekali kita menemukan pemimpin yang merupakan teladan di dalam kehidupan politik. Jadi sekarang ini orang banyak berlomba-lomba jadi pemimpin partai dan akhirnya ingin menjadi pemimpin negara, ingin jadi presiden. Tetapi banyak di antara mereka itu terpenjara oleh permasalahan-permasalahan. Jadi mestinya kalau orang mau menjadi pemimpin, berkeinginan menjadi pemimpin, apalagi menjadi presiden, pemimpin negara, dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Kalau dia orang bermasalah menjadi pemimpin dan menjadi presiden, bukan menyelesaikan masalah kita, masalah rakyat, tapi rakyat yang harus memikirkan menyelesaikan mereka. Ini kan tidak boleh kita putus asa. Demikian mantan Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa. Saya Wendy Lim.